Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني في الدين wa akhwati fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Sedikit mengulang matan dari awal pembahasan kitab Sittatu Mawadhi' minas Sirah, 6 pelajaran penting dari Sirah Nabawiyah. Ketika Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyatakan, ta'ammal rahimakallahu, perhatikanlah, semoga Allah merahmati engkau, sittata mawadhi' minas sirah, 6 tempat dari sirah, dari sejarah, wafhamha fahman hasanan, dan pahamilah ia dengan pemahaman yang baik. La'allallaha ayyafhamaka dinal anbiya, semoga Allah memberikan pemahaman kepada engkau terhadap agama para nabi. Litattabi'ahu, agar engkau mengikutinya. Wadinal musyrikin, dan Allah memberi pemahaman kepadamu tentang agamanya kaum musyrikin. Litatrukahu, agar engkau meninggalkannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, melanjutkan matan atau isi dari kitab ini, yang ini merupakan pembahasan kita pada malam hari ini insyaAllah. Qala rahimahullahu ta'ala, فَإِنَّ أَكْثَرَ مَنْ يَدَّعِي الدِّينَ وَيَدَّعِي أَنَّهُ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ لَا يَفْهَمُ السُّنَّةَ كَمَا يَنْبَغِي. Karena kebanyakan orang yang mengaku beragama dan mengaku bahwa dia termasuk dari ahli tauhid, dia tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, kaum musyrikin, mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan perbuatan syirik. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan perbuatan syirik. Dalam keadaan mereka menyangka bahwasanya kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. adalah kebaikan. Kenapa demikian? Kenapa sampai mereka menyangkanya sebagai kebaikan? Kata Syekh Al-Fauzan, karena mereka tidak mengenal syirik. Mereka tidak mengetahui hakikat dari kesyirikan. Sehingga jadilah mereka beribadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan perbuatan syirik tersebut. Mereka akhirnya menyembelih untuk para wali dan orang-orang saleh. Mereka mencari berkah di kuburan-kuburan mereka, beristighatsah kepada para wali dan orang-orang saleh, sembari mereka menyatakan bahwa kami ini tahu, kami tahu bahwasanya mereka para wali dan orang-orang saleh tersebut tidak punya kuasa sedikit pun. Dan kami meyakini bahwasanya mereka tidak memberi manfaat dan tidak mampu untuk menolak mudarat. Akan tetapi para wali dan orang-orang saleh yang telah meninggal tersebut, mereka adalah orang-orang saleh. Sehingga kami menginginkan agar mereka menjadi perantara, menjadi wasilah yang menghubungkan antara kami dengan Allah Azza wa Jal. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi upaya pendekatan diri mereka kepada Allah butuh adanya perantara, katanya, ada wasilah. Sebagaimana Allah Azza wa Jal katakan tentang salaf mereka, pendahulu mereka. Pendahulu yang jelek tentunya, bukan salafus salih, tetapi salafut talih. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan mereka menyembah selain Allah, di mana mereka selain Allah ini tidak memberi mudarat dan tidak bisa pula memberi manfaat. Unzuru barakallahu fikum. Dilihat. Dalam penggalan kalimat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hakikat pemahaman dan keyakinan yang ada pada mereka, yaitu bahwasanya apa yang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jal tadi tidak mampu memberi manfaat dan tidak sanggup pula untuk menolak mudarat atas mereka. Kemudian Allah lanjutkan, wa yaqulun, namun mereka menyatakan, haulai syufa'auna indallah, mereka ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka hanya menjadikannya sebagai pemberi syafaat saja. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal menyatakan, wa innahum layasuddunahum anis sabili, dan syaitan itu menghalangi mereka dari jalan yang benar, dari siratal mustaqim. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Perhatikan barakallahu fikum, benar-benar sekian ayat yang kita sebutkan ini benar-benar menguatkan apa yang dituangkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bahwa kebanyakan orang yang mengaku beragama Islam dan mereka mengaku dirinya sebagai ahli tauhid, mereka tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Kenapa demikian? Kata Syekh Al-Fauzan, karena mereka tidak belajar. Lam yata'allamu, mereka tidak belajar. Fahum yahsabuna anna hadha khair, sehingga mereka menyangka bahwasanya amal perbuatan dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal adalah perbuatan kebaikan. Wallahul musta'an. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan melanjutkan, dan inilah realita mayoritas umat, realita manusia di zaman ini. Kebanyakan orang-orang yang mereka menisbahkan diri kepada Islam, demikian kondisi kaum muslimin. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan kesyirikan, sebagaimana kaum musyrikin dahulu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Mereka menyembelih untuk kuburan, dan ini tidak sedikit terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Masih banyak orang yang melakukan sembelihan untuk selain Allah dengan berbagai macam bentuknya atau dengan berbagai macam alasannya. Sedekah laut, sedekah gunung, selamatan ini dan itu dalam rangka untuk menolak bala dan yang lainnya. Mereka bernazar kepada selain Allah Azza wa Jal, bernazar ke kuburan-kuburan. Nanti kalau anak saya sembuh, saya akan datang untuk berziarah ke kuburan ini dan itu. Nanti kalau saya naik pangkat akan begini dan begini, terus demikian. Dan nazar itu ibadah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Tidak sedikit yang mencari berkah, kata Syekh. Ini realita yang menimpa umat Islam. Dari sekian banyak negeri-negeri kaum muslimin, dan kita sendiri, kaum muslimin di negeri ini benar-benar menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Ternyata tidak sedikit kaum muslimin yang masih suka untuk mencari berkah di kuburan-kuburan, di pohon-pohonan dan yang lainnya, dari tempat-tempat yang dianggap memiliki keramat. Namun mereka menyatakan, kata Syekh, kami tidak menyembah selain Allah. Namun mereka ini adalah orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang saleh yang kami jadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jal. Maka kata Syekh, kita katakan kepada mereka, kalian memang tidak menyembah berhala. Karena mereka menyatakan, kami tidak menyembah berhala. Ini kan orang saleh. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, antum ma ta'buduna asnaman, kalian tidak menyembah berhala. Akan tetapi, kalian telah menjadikan manusia yang saleh sebagai perantara antara diri kalian dengan Allah Azza wa Jal. Mesti mereka akan menyepakati dan membenarkan ucapan tersebut. Karena memang itulah yang mereka katakan. Ini kan orang saleh. Kami menjadikannya sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jal. Maka Asy-Syaikh menyatakan, apa yang kalian lakukan ini dari alasan kalian yang menyatakan bahwa kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allahu Azza wa Jal, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukuminya dan menganggapnya sebagai perbuatan syirik. Naam. Coba perhatikan ayat yang telah kita sebutkan tadi. Wa ya'buduna min dunillah. Dan mereka menyembah selain Allah. Perhatikan sisi pendalilannya, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, Allah sebutkan dengan kalimat wa ya'buduna. Berarti ini ibadah. Dan mereka beribadah, mereka menyembah. Fahami? Ini adalah ibadah. Allah lanjutkan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ayat ini konteksnya berbicara tentang kaum musyrikin dahulu yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Di mana mereka-mereka ini yang mereka sembah, yang mereka ibadahi dari selain Allah, tidak bisa memberi mudarat atau menolak mudarat atas mereka, dan tidak bisa pula memberi manfaat. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka orang-orang saleh ini tadi, Lata yang mereka sembah, haula'i syufa'auna indallah, adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Berarti tidak ada bedanya kalau begitu. Alasan kaum musyrikin dahulu di dalam menyembah Lata, Uzza, Manat, dan semua berhala yang ada, itu tujuannya mereka menjadikannya sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allahu Azza wa Jal. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Maka Allah katakan, qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kalian akan memberitahu Allah dengan apa yang Allah tidak ketahui di langit ataupun di bumi? Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di awal ayat Allah mengkategorikannya sebagai ibadah. Di akhir ayat Allah menghukuminya dengan syirik. Dengan Allah menyatakan, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Berarti, menjadikan para wali dan orang-orang saleh sebagai perantara untuk mereka mendekatkannya kepada Allahu Azza wa Jal, ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah. Cobalah kita menjadi orang yang berakal. Maka di sini Asy-Syaikh menyebutkan doa dari beliau rahimahullah, la'allallaha ayyafhamaka dinal anbiya. Semoga Allah memberi pemahaman bagimu terhadap agamanya para nabi, litattabi'ahu, agar engkau mengikutinya. Wa dinal musyrikin, dan engkau memahami agamanya kaum musyrikin, litatrukahu, agar engkau meninggalkannya. Demikianlah alasan-alasan yang mereka sebutkan. Berbagai macam kilah-kilah yang mereka sampaikan, ternyata semuanya Allahu Azza wa Jalla batilkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan mereka, kata Syekh Al-Fauzan, Mereka tidak menamai itu dengan syirik. Mereka menamainya dengan talabu syafa'ah. Kami minta syafa'at. Sehingga, fayajibu at-tanabbuhu lihada. Wajib untuk diperhatikan. Agar tidak tertipu. Agar tidak tergelincir sebagaimana mereka telah tergelincir. Dan agar tidak terjerembab ke dalam jurang yang sangat dalam. Yang dengannya dia binasa. Sebagaimana mereka telah binasa. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Engkau, kata Syekh Al-Fauzan, telah mempelajari dalam masalah akidah bahwa syirik itu haram. Dan bahwasanya kesyirikan itu adalah akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Dan bahwa Allah Azza wa Jal tidak mengampuninya. Akan tetapi, engkau memahami syirik itu dari mana? Untuk mengetahui tentang gambaran perbuatan syirik itu dari mana, seperti apa wujudnya, maka tentu kita akan mengetahui dari perbuatan manusia. Ini loh syirik itu. Seperti inilah perbuatan syirik itu. Naam. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akan mulai memasuki dari 6 tempat dari sirah yang terkandung padanya pelajaran akidah dan tauhid. Kata beliau, al-mawdi'ul awwal. Tempat yang pertama. Qissatu nuzulil wahyi. Kisah tentang turunnya wahyu. Wa fiha anna awwala ayatin. Yang di dalamnya bahwa awal ayat arsalahu Allahu biha, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul dengannya adalah ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, berikan peringatan. Ila qawlihi, sampai firmannya wali rabbika fasbir, dan karena Rabbmu maka bersabarlah. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan kalimat ini. Tempat yang pertama adalah qissatu nuzulil wahyi. Kisah turunnya wahyu. Yakni kisah permulaan turunnya wahyu. Kisah wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, beliau telah menyelisihi apa yang diyakini oleh kaum musyrikin. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau berbeda dan menyelisihi kebiasaan yang dilakukan oleh kaumnya, oleh kaum Quraisy, sehingga beliau pergi ke gua Hira, yaitu sebuah gua yang ada di bagian atas bukit yang menghadap ke arah Makkah atau ke arah Ka'bah. Naam, gua Hira ini adalah sebuah gua di puncak gunung yang dia menghadap ke arah Ka'bah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di sana, di dalam gua tersebut dalam beberapa hari, bahkan dalam beberapa bulan, beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan beriktizal dari manusia, memisahkan diri dari manusia. Uzlah. Beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah di atas agama Ibrahim alaihi salam yang hanif. Beribadah di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Rasulullah ketika berada di sana, di dalam gua Hira, datang kepadanya seorang malaikat, yakni malaikat Jibril. Maka Jibril menyatakan, Iqra, bacalah. Kata Nabi SAW, Ma ana biqari, aku tidak pandai membaca. Naam. Karena memang Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Allah Azza wa Jal menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 48, وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Engkau belum pernah atau tidak pernah membaca sebelum ini dari satu kitab pun. Belum pernah ada satu kitab, satu tulisan pun yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala takhutuhu biyaminik, dan engkau tidak pernah menulisnya dengan tangan kananmu. Karena Rasulullah seorang nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Apa makna ummi? La yaqra'u wa la yaktub. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa dikatakan ummi? Aika anna ummahu waladathul an. Seakan-akan ibunya baru melahirkan dia sekarang. Orang yang baru lahir tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka demikian kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala malaikat Jibril datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam, Jibril menyatakan, "Iqra, bacalah." Rasulullah menyatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak pandai membaca. Ketika diperintahkan demikian dan Rasulullah menjawab dengan jawaban tersebut, maka dia dipeluk dengan pelukan yang sangat keras. Naam, kemudian dilepaskan. Sampai Rasulullah terengah-engah ketika dipeluk tersebut. Dilepaskan dan diperintahkan, Iqra, bacalah. Beliau kembali menyatakan, Ma ana biqari. Sampai pada akhirnya, Jibril menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan engkau. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Maka setelah dibacakan 5 ayat ini oleh Jibril alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafalnya. Dan ini adalah awal ayat yang turun sebagai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan turunnya awal ayat ini berarti beliau telah resmi diangkat menjadi Nabi Allah Azza wa Jal. Dengan turunnya ayat Iqra dalam surah Al-Alaq. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Kemudian menjumpai Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, Ummul Mukminin, dan menceritakan apa yang terjadi kepada beliau di Gua Hira. Dan beliau sangat takut. Rasulullah benar-benar sangat ketakutan. Dan beliau menggigil ketakutan dengan kondisi yang beliau jumpai ketika malaikat Jibril datang kepadanya di tempat tersebut. Dan beliau menyatakan kepada Khadijah, Laqad khasyitu ala nafsi. Aku menakutkan diriku. Aku mengkhawatirkan keselamatanku. Maka Khadijah menyatakan, Kalla wallahi, la yukhzikallahu abadan. Tidak sama sekali. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Ucapan Khadijah. Kemudian beliau menyebutkan alasannya apa? Innaka latasilur rahim. Engkau, wahai Muhammad, wahai suamiku, menyambung tali silaturrahim. Dan engkau seorang yang suka menjamu tamu. Dan engkau suka membantu orang yang lemah. Dan engkau suka memberi bantuan kepada orang yang tidak punya. Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan dan menunjukkan sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan menimpakan kepada beliau apa yang beliau takutkan. Dengan menyatakan la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Karena beliau memiliki sifat-sifat yang baik. Ini termasuk di antara yang menunjukkan fikih Khadijah radhiyallahu anha. Keilmuan beliau. Naam. Bagaimana beliau menjadi orang yang pertama kali menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menolongnya, menghiburnya. Kalau seorang yang demikian sifat-sifat kebaikannya, mungkinkah Allah Azza wa Jalla akan menghinakannya? Maka beliau menyatakan, kalla wallah. Sekali-kali tidak, demi Allah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Naam. Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada istrinya, dathiruni, selimuti aku. Selimuti aku. Ayghattuni, selimuti. Maka Khadijah kemudian menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi demikian, ketika beliau diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, Jibril ternyata datang kembali kepadanya dan menyatakan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan berikan peringatan. Dengan turunnya ayat dalam surah Al-Muddatsir ini, berarti Rasulullah telah diangkat menjadi Rasul. Kalau tadi dengan ayat Iqra, diangkat menjadi Nabi. Dengan turunnya ayat Al-Muddatsir, ketika beliau diselimuti Khadijah radhiyallahu anha, beliau telah resmi diangkat menjadi Rasul. Sampai jam berapa? 53. Tayyib. Ikhwan fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dengan turunnya ayat ini, resmilah Rasulullah menjadi Rasul. Karena dengan ayat ini beliau diperintah untuk menyampaikan. Kalau di awalnya, ketika turun surah Iqra, Rasulullah tidak diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Naam. Tatkala dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Tapi beliau telah resmi menjadi seorang nabi. Tetapi tatkala datang risalah dengan turunnya ayat ini, maka beliau diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Allah katakan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Warrujza fahjur, dan arrujza yaitu al-asnam, berhala-berhala, fahjur maka tinggalkanlah, jauhilah. Lihat barakallahu fikum. Arrujzu kata Syekh Al-Fauzan adalah al-asnam. Dan disinilah syahidnya. disinilah sisi ilaqah, hubungan serta rahasia dan pelajaran penting yang pertama dari sirah nabawiyah tentang pelajaran akidah dan tauhid. Tentang pelajaran akidah dan tauhid. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, warrujza fahjur, dan berhala-berhala fahjur, dan wahajruha kata Syekh, tarkuha wal ibtiadu anha, meninggalkannya dan menjauh darinya. Wali rabbika fasbir, naam, dan kepada Rabbmu maka bersabarlah. Butuh kepada kesabaran. Karena perkara ini, perkara yang sangat penting ini akan menjadi sesuatu yang berat. Akan berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Di dalam menjelaskan tauhid, di dalam memperingatkan kesyirikan. Tahtaju ila sabar, butuh kepada sabar. Naam. Perhatikan kata Syekh Al-Fauzan, inilah awal yang Allah Azza wa Jal mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengannya. Bin nahyi anis syirik. Melarang dari perbuatan syirik. Sehingga kalau ditanya, dengan apa awal kali Allah Azza wa Jal mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yaitu dengan memperingatkan dari kesyirikan. Naam, memperingatkan dari syirik. Bahkan dilihat di dalam Al-Quranul Karim, ketika kita buka dari awal suratul Fatihah, masuk kepada surah yang kedua Al-Baqarah, terus dibaca, maka perintah pertama di dalam Al-Quran adalah perintah untuk bertauhid. Dan larangan pertama di dalam Al-Quran adalah larangan dari perbuatan kesyirikan. Buka dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ayat yang ke-21, itu tidak ada perintah dan tidak ada larangan satupun. Maka perintah yang pertama muncul di dalam surah ini adalah perintah bertauhid, dan larangan pertama adalah larangan dari berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian, Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan ucapan beliau, fa'idha fahimtah, apabila engkau telah memahami, annahum yaf'aluna asya'a kathirah, bahwasanya mereka melakukan banyak hal, ya'rifuna annaha minadh-dhulmi wal-'udwan, yang mereka mengetahui dan mengakui bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut adalah kezaliman dan permusuhan, seperti az-zina, seperti perbuatan zina. Kata Syekh Al-Fauzan menyatakan, orang-orang jahiliyah itu mereka biasa melakukan berbagai macam kejelekan. Perbuatan zina, riba, dan yang lainnya dari dosa-dosa besar. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, wa arafta aydan, jadi diketahui dulu, fahami bahwa ahlul jahiliyah mereka sudah biasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Berzina, naam, melakukan riba, membunuh, berperang dan sebagainya. Wa arafta aidan, dan engkau tahu juga, annahum yaf'aluna syai'an minal ibadah, bahwa mereka melakukan perbuatan-perbuatan ibadah, amalan-amalan ibadah. Yataqarrabuna biha ilallah, yang dengan amalan ibadah tersebut mereka mendekatkan diri kepada Allah, seperti al-hajj wal umrah, seperti haji dan umrah. Mereka biasa melakukan haji dan umrah karena memang risalah haji ini sudah diwariskan sejak zaman siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sejak dahulu kala. Dan mereka kaum musyrikin jahiliyah itu sangat bangga untuk menjamu tamu-tamu Allah Azza wa Jal yang datang menunaikan ibadah haji dan umrah. Luar biasa khidmat mereka. Memberi makan, memberi minum, berbagai macam bantuan yang dibutuhkan jamaah haji, mereka siapkan seluruhnya. Itu ahlul jahiliyah. Dan mereka merasa bangga menjadi orang-orang yang memberikan khidmat kepada tamu-tamu Allah Azza wa Jal. Ini fahami. Di sisi lain, mereka banyak melakukan perbuatan dosa, zina, mencuri, membunuh, khamar, na'am dan yang lainnya. Di sisi yang lain pula mereka senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan Syekh mencontohkan yang lain, wassadaqah alal masakin, dari perbuatan baik mereka bersedekah kepada orang-orang miskin, wal ihsan ilaihim, dan kebaikan kepada mereka, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Kemudian Syekh Al-Fauzan menyatakan, jadi pada mereka ini ada baqaya min dini Ibrahim. Ada sisa-sisa dari ajaran agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mereka berhaji, berumrah, bersedekah. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Akan tetapi kebaikan yang mereka lakukan ini semua laisa ma'aha tauhid, tidak diiringi dengan tauhid. Faham ini ya? Ini yang harus diperhatikan. Mereka melakukan berbagai macam amal kebaikan, walakin laisa ma'aha tauhid, tidak dibangun di atas tauhid dan tidak dilandasi oleh tauhid. Sementara amalan, meskipun amalan itu zahirnya adalah kebaikan, berhaji, berumrah, bersedekah, membantu orang miskin dan yang lainnya, jika tidak disertai dengan tauhid, maka tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada pelakunya. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Di samping amal-amal kebaikan tersebut, secara zahirnya tentunya, mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Dan perbuatan jelek terbesar yang mereka lakukan adalah asyirik. Perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Zina itu dosa besar. Mencuri dosa besar. Minum khamr dosa besar. Melakukan riba dosa besar. Akan tetapi yang terbesar dari itu semua adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla min ibadatil asnam, yaitu peribadahan kepada berhala. Dan berhala yang mereka sembah jangan kira bukan orang saleh. Latta, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu ada dua bacaan, latta di tasydid dan latta di takhfif, tidak bertasydid. Dan ini yang ada di dalam Al-Qur'an dengan tidak ditasydid. Kalau dibaca dengan latta di tasydid, ini asal mulanya adalah rajulun yaluttu as-sawiqa lil hujjat, seorang yang mengadu adonan tepung bercampur daging dan minyak samin, yang orang ini membagikan makanan tersebut kepada jamaah haji di setiap musim haji, terkenal kesalehannya. Tatkala dia meninggal, maka kemudian mereka menjadikannya sebagai berhala dan dijadikan sebagai Tuhan yang diibadahi dari selain Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka dahulu kaum musyrikin yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah adalah orang yang jelas-jelas kesolehannya, tetapi kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah di zaman kita ini telah menjadikan orang yang paling fasik sekalipun dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Wallahu al-musta'an wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.